Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Qala Syekh rahimahullah. Qala ta'ala an ha'ula'i dakhilin lin-nar. المعترفين بظلمهم وعنادهم. Allah berfirman tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka dalam keadaan mengakui pula kezaliman dan pembangkangan mereka. Qala fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka jauhilah, sangat-sangat jauhlah atau kejauhan bagi orang-orang yang menghuni neraka sa'ir. Ai bu'dan lahum, mereka dijauhkan, wa hasarah wa syafa', mereka dijauhkan kemudian mendapatkan kerugian serta kesengsaraan. Fama asqahum wa ardahum, alangkah sengsara dan rendahnya mereka. Haitsu fatahum thawabullahi wa kanu mulazimina lis-sa'ir allati tasta'iru fi abdanihim wa taqtali'u 'ala afidatihim. Alangkah celaka dan rendahnya mereka, alangkah hinanya mereka ketika mereka tidak mendapatkan lolos luput dari mereka pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mulazimin senantiasa berada di dalam neraka. Allati tastairu fi abdanihim, yang menyala di tubuh-tubuh mereka karena membakar mereka dan sampai menembus ke dalam hati-hati mereka. Qala Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam keadaan ghaib, bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Qala Syekh, lamma dzakara halat al-ashqiya al-fujjar, setelah menyebutkan keadaan orang-orang yang sengsara dari kalangan orang-orang yang fajir, yang jahat, yang durhaka, dzakara halat as-su'ada al-abrar, Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang berbahagia, yaitu orang-orang yang abrar, yang banyak kebaikannya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Faqala innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib ay fi jami'i ahwalihim, ini orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam semua keadaannya, hatta fil halati allati, bahkan sampai pada keadaan yang la yattali alaihim fiha, yang tidak ada satupun yang melihat mereka illallah, kecuali Allah. Fala yuqdimuna ala ma'asihi, mereka tidak mendekati hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Wala yaqsuruna fima amara bih, atau wala yaqsiruna atau yaqsiruna fima amara bih. Nah, mereka tidak lancang, tidak berani mendekati hal-hal yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang di situ Allah bermaknanya ini dia maksiat kepada Allah, sesuatu yang dilarang oleh Allah, walaupun itu perkara-perkara yang bukan mengandung perkara yang ini dosa besar. Dia tidak melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, dan tidak pula mengurangi yakni apa yang menjadi kewajibannya yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ini dua hal yang menandakan bahwa seorang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghaib, artinya dia tidak ada yang melihatnya selain Allah. Tidak ada yang melihat dan mengetahuinya selain Allah. Dalam kondisi yang seperti ini, dalam keadaan manusia itu adalah makhluk yang lemah, nafsunya senantiasa ammaratun bisu', musuhnya syaitan senantiasa mengajak dia untuk berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, menunggangi nafsu tersebut, sangat rentan untuk dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Tapi ketika dia ingat bahwa dia ada di hadapan Allah, bahwa dia tidak sedang dalam keadaan sendirian, bahwa Allah senantiasa mengetahui dan melihat keadaannya, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa walaupun itu bukan dosa-dosa besar, dan dia bersempurnakan kewajiban yang dia lakukan walaupun tidak ada yang melihat, maka dia dikatakan orang yang yakshallah, orang yang betul takut kepada Allah. Dan orang yang seperti inilah, orang yang seperti inilah yang nanti akan dinaungi oleh Allah di dalam naungan yang tidak ada lagi naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Rajulun nam, dalam keadaan dia khalian, sendirian. Fafadat aynahu min khasyatillah, berderai air matanya takut, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tampak sebelum itu dalam hadis itu juga, orang-orang yang takut kepada Allah disebutkan oleh Rasulullah diantaranya, selain orang yang dalam keadaan sendirian, dia kemudian teringat kepada Allah sampai menangis, teringat karena takutnya kepada Allah. Juga orang-orang yang naam, dia jahat wal meratun datul ilman jamalin wa mansibin. Jadi dia diajak, dirayu atau digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan yang cantik, kemudian dia takut kepada Allah dan mengatakan ma'adallah, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini yang disebutkan oleh mereka sebagai orang-orang yang yakhsha, orang-orang yang takut kepada Allah. Dalam bagian yang lain beliau menyebutkan, dan para ulama kita pun menyebutkan, makna khasyah ini lebih halus daripada sekedar khauf. Orang yang khasyah kepada Allah, orang yang sudah kenal kepada Allah. Orang yang kenal kepada Allah, tahu betul dia kekuasaan Allah, tahu betul dia kesempurnaan kemuliaan Allah, sifat-sifatnya. Nah, sehingga dia dalam keadaan hatta tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang mengetahui, yang mendengarnya. Luar biasa ibadah yang dia lakukan kepada Allah, sempurna. Nah, bukan karena dilihat orang lain, tapi karena memang dia merasa yakin berada, bahwa dia sedang berada di hadapan Allah. Itu terkait dengan ketaatan. La yuqsirun atau la yuqsiruna fi ma amara bih. Dia tidak mengurangi, yaitu dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dia, walaupun dia dalam keadaan sendirian. Dan dia la yuqdimun, tidak pula mendatangi hal-hal yang mendorong dia untuk durhaka kepada Allah. Nah, perangkat-perangkat ataupun hal-hal yang memberikan fasilitas, memungkinkan dia untuk durhaka kepada Allah, tapi dia tinggalkan karena Allah, inilah orang-orang yang mendapatkan pahala. Dan ganjarannya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, lahum maghfirah, bagi mereka ada ampunan, lidzunubihim. Nah, bagi mereka ada ampunan atas, nah, untuk dosa-dosa mereka. Allah tutupi. Ketika dia mengakui, dia menyadari bahwa dia berada di hadapan Allah, dan dia yakin diawasi oleh Allah, dia tinggalkan hal-hal yang menyebabkan membawa dia kepada kedurhakaan kepada Allah, dan dia sempurnakan taat kepada Allah, mudah bagi Allah untuk memaafkan dan mengampuni orang yang demikian. Wa idza ghafarallahu dzunubahum waqahum syarraha. Apabila Allah telah mengampuni dosanya, menutupi kesalahan-kesalahannya, tidak membuka aibnya, maka Allah pun akan menjaga mereka dari kejahatan, dosa-dosa yang mereka perbuat. Allah yang melindungi mereka dari akibat-akibatnya. Nah, wa waqahum adzabal jahim, dan Allah melindungi pula mereka dari neraka jahim. Nah, seperti yang disebutkan dalam riwayat, ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditunjukkan kepadanya catatan amalannya yang pun ternyata dengan dosa-dosa, kemudian ketika melihat hamba tersebut, melihat dia pasti binasa, melihat catatan amalannya yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad satartuha laka fid dunya wa ana ghafartu laka al-yawm, atau kama qala alaihi salatu wasallam, sebutkan tentang Allah demikian, ketika hamba tersebut melihat dan dia pasti binasa karena dosa-dosa yang dia lakukan, tapi Allah menyatakan, aku telah menutupinya untukmu di dunia. Di dunia dia tidak dibongkar oleh Allah kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya dan aibnya, dan di akhirat pun Allah memberikan ampunan kepadanya. Nah, kami disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dan yang lainnya, khasyah itu bukan semata karena takut kepada Allah. Ketika dia mungkin melihat melewati ayat-ayat yang seperti ini atau ayat-ayat yang penuh dengan ancaman, tapi khasyah kepada Allah itu dia mampu untuk menahan dirinya dari maksiat yang dia itu ditakdirkan punya keinginan kepada maksiat tersebut. Ada dorongan untuk melakukannya, tapi dia tinggalkan karena Allah. Inilah orang yang khasyah kepada Allah. Digambarkan oleh mereka para ulama, nah, dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dalam keadaan sudah semua lengkap sarana untuk berbuat maksiat bagi seorang yang normal, apalagi seperti beliau. Nah, dalam keadaan tidak ada yang mungkin mencurigainya, merasa was-was. Tapi subhanallah, beliau mengatakan ma'adallah. Nah, Allah, aku berlindung kepada Allah. Dalam keadaan sudah hammat bihi wa hamma biha. Nah, kemudian dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu juga ketika disebutkan dalam kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua, yang salah satunya dia dalam keadaan sudah berada di atas. Nah, saudara sepupunya, orang yang wanita yang dia cintai, subhanallah, masya Allah, dalam keadaan dia seperti itu, diingatkan dia kepada Allah, ittaqillah, taqwalah kamu kepada Allah. Kemudian dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Kisah seperti ini pun, kejadian seperti ini pun dialami oleh sebagian umat Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang terkenal dalam kisah Afa bin Yasar atau Sulaiman bin Yasar. Nah, ketika mereka dalam keadaan berpergian musafar untuk menuju Mekah, di tengah jalan atau di tenda atau bin Abi Rabi atau bin Yasar didatangi, dimasuki oleh seorang wanita jariah. Yang tinggal di sekitar situ, kemudian menggoda, membujuk dan mengajak atau bin Yasar untuk melakukan perbuatan yang keji. Tapi subhanallah, beliau lari, atau bin Yasar lari meninggalkan tenda tersebut. Nah, tidak melayani dan kemudian bahkan lari. Setelah itu disebutkan dalam kisah, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, qala rahimallah, lahum maghfirah, mereka mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa lahum ajrun kabir, dan mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini jannah yang Allah sediakan. Wa huwa ma'adallahu lahum fil jannah minan na'imil muqim. Yani apa yang Allah sediakan di dalam surga berupa kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Wal mulkul kabir, kerajaan yang sangat besar. Wal ladzatul mutawassilat, kelezatan-kelezatan yang terus bersinambungan, tidak berhenti, tidak pernah putus. Ajrun ghair mamnun, pahala-pahala yang tidak pernah berhenti. Wal mustahiyat, wal khusur, wal manazil aliyat, hal-hal yang mustahiyat, yang disukai. Wal khusur, istana-istana, wal manazil aliyat, tempat-tempat mahligai-mahligai yang tinggi. Wal khurul ishisan, bidadari-bidadari yang menarik. Wal khadam wal wildan, pelayan-pelayan dan wildan, remaja-remaja, yani dari anak-anak kaum muslimin, atau sebagian mengatakan juga anak-anak kaum musyrikin yang mati dalam keadaan masih belum baligh. Wa a'zamu min dzalika wa akbar, dan lebih hebat lagi dari itu dan lebih besar daripada itu semua adalah ridha ar-rahman, yani keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Alladhi yuhilluhu Allahu 'ala ahli al-jinan, yang Allah halalkan, yang Allah sediakan untuk para penghuni surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala rahimahullah, qala Allah taala, wa asirru qawlakum wa ijharu bih. Nah, asirru qawlakum, sembunyikanlah, rahasiakanlah ucapan-ucapan kamu. Aw ijharu bih, atau tampakkanlah, jaharkan, ucapkanlah dengan terang-terangan. Bagaimanapun keadaannya yang kamu lakukan, innahu alimun bidzatis sudur, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada setiap orang. Nah, hatta walaupun dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ketika tidak berada di dalam hatinya, yang demikian itu akan terlihat. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah dia tidak mengetahui siapa yang dia ciptakan? Dan dia adalah maha halus lagi maha mengetahui secara detail. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadza ikhbar min Allah Subhanahu bi si'ati 'ilmih. Berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang luasnya ilmu Allah, wa shumuli lutfihi, dan kelembutan Allah yang menyeluruh terhadap diri manusia, terhadap hamba-hambanya. Betapa lembutnya Allah, betapa halusnya Allah, sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Faqala wa asiru qawlakum aw ijharu bih ay kulluha sawa ladaihi. Kamu sembunyikan atau kamu terang-terangan bicara dengan lirih, bicara dengan bisik-bisik. Nah, atau saling mengedipkan mata, atau saling memberikan senyuman sebagai kode atau tanda isyarat, itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa alaihi minha khafiyah. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatta walaupun dia seperti tadi dalam lanjutnya apa ayat yang sebelumnya tadi, walaupun dia dalam keadaan sendirian, dia mungkin dengan tulis dengan tangannya menulis, nah, atau dengan lisannya dia menyebut-nyebut, ya, mengungkapkan, membaca ataupun yang lainnya, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka yang betul-betul khasyah kepada Allah, kenal dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan jaga lisannya walaupun dia dalam keadaan sendirian, walaupun dia dalam keadaan sir, tidak ada satupun yang mengetahuinya, dan dia akan jaga tangannya dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak dia tuliskan kecuali yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ini disebutkan oleh beliau, la yakhfa alaihi minha khafiyah. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia yang menyimpan kejelekan dalam keadaan dia tidak bertaubat dari kejelekan itu, akan Allah bongkar dan Allah buka, terlihat oleh orang-orang yang lainnya. Bagaimana juga kebaikan itu akan diperlihatkan. Nah, akan diterima dengan yang diberikan oleh Allah penerimaan bagi pada orang-orang yang lainnya. Qala rahimahullah fa innahu alimun bi dzati shudur. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Ai bima fiha minan niyat. Apa yang ada di dalam dada, termasuk dalamnya niat, keinginan, rencana, wal iradat, kemauan-kemauan kita. Nah, khayalan-khayalan kita, angan-angan kita, pikiran-pikiran kita yang melintas, yang masuk, Allah maha mengetahui. Maka alangkah ruginya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, "Na'am, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Dihisab oleh Allah. Nah, yang ini seperti ini sangat memberatkan orang-orang terbaik umat ini. Salafun salih, mereka merasakan takutnya luar biasa ketika turun ayat ini. Mereka merasa, ya Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, kami sanggup diperintah jihad, sholat, puasa, bersedekah. Subhanallah, mereka sanggup kami melakukan. Tapi setelah turun ayat ini, kami tidak sanggup ya Rasulullah. Rasulullah dan langsung tanyakan kepada mereka, apa kalian mau seperti orang-orang yang mengatakan nu'minu bi ba'dil kitab wa nakfuru bi ba'd? Apakah kalian mau seperti orang-orang Yahud, bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kami beriman kepada sebagian, ingkar kepada sebagian, kami siap menjalankan sebagian, namun tidak menjadi yang sebagian yang lainnya. Nah, seperti ini takutnya mereka, karena setiap yang melintas dalam pikiran kita dihisab oleh Allah. Dihisab. Nah, kita hitunglah sejak pagi ini mau tidur sampai kita akan ini bangun, kemudian bangun tidur lagi. Berapa banyak sudah lintasan pikiran kita masuk dalam, lewat dalam pikiran kita, sengaja atau tidak, ya. Kalau misalnya tidak sengaja, mungkin muncul sesuatu yang jelek ataupun sesuatu yang pikiran, bayangan pikiran kemudian, kalau memang itu tidak sengaja dan kita sadar, segera akan tertepis. Zikrullah, ya, ta'awudzat, Nah, kemudian ingat bahwa Allah mengawasi, Allah mengetahui, hilang akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau dia yastarsil, muncul khayalan, pikiran, bayangan pikirannya, ya, angan-angannya. Subhanallah. Ingatlah ayat ini. Ingatlah ayat ini. Innahu alimun bidzatis surur. Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. Nah, jangan disimpan. Kalau kita melihat, ya, bunun, ya, dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan kepada orang lain. Kalau memang kita menginginkan kebaikan, tampakkan kepada dia. Nah, kalau misalnya kita tidak menginginkan, tidak senang melihat, mendengar berita atau mendapatkan, melihat sesuatu yang salah pada orang tersebut, sampaikan, tegur, nanda nasihati, jangan, nyatinya menerima ataupun yang, sehingga menimbulkan pikiran-pikiran apa, curiga dan seterusnya. Nah, akhirnya muncul sikap su'uban, na'udzubillah. Ini berangkat dari hal-hal yang seperti ini akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa bil aqwal wal af'al? Bagaimana kalau iradat dan niat saja Allah tahu, bahkan disebutkan dalam ayat yang tadi dalam surah Al-Baqarah itu, yuhasibukum bihillah, dihisab kamu oleh Allah. Bagaimana dengan aqwal dan af'al? Kalau yang tersembunyi saja, yang di dalam batin kita saja dihisab oleh Allah, bagaimana dengan perbuatan dan ucapan yang itu muncul dari hati dorongannya, muncul dari pikiran kita dorongan sebabnya. Allati tusma wa tuwa, yang terdengar dan yang terlihat, lebih-lebih lagi tentunya. Apalagi kami yang muncul dari zunun, kemudian dari tumbuh, kemudian muncul mencuat menjadi sebuah tindakan, ya, menjadi sebuah tindakan. Menyebarkan aibnya ataupun membicarakannya, ini sudah sebuah kejelekan. Seorang mukmin, orang-orang mukmin dinasihatkan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca surat An-Nur. Ya, baca surat An-Nur. Bagaimana ketika muncul hadisul ifk? Kurang apa jeleknya sepertinya berita tersebut tentang keluarga Rasulullah SAW. Ya. Keluarga Rasulullah SAW yang suci. Seperti itu masih ada orang, bahkan tiga sahabat besar, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah tergelincir. Apalagi kita. Dan ini diingatkan oleh Allah. Ya'idzukumullahu an ta'udu min mithli hadza abada. Ya Allah ingatkan supaya kamu tidak terjerumus lagi melakukan yang seperti ini selama-lamanya. Kita diingatkan. Kenapa orang-orang mukmin dan mukminat itu tidak menyangka baik terhadap dirinya sendiri? Ya, husnuban untuk diri mereka, menerekai mereka sendiri. Dan Allah mengancam orang-orang yang menyebarkan hal-hal yang keji tersebut. Niat dan iradat kita, ya, ini yang paling utama. Itu bermainnya di dalam hati, letaknya di dalam dada kita. Kalau memang niat itu niat yang buruk dan dia tidak bertobat dan istighfar kepada Allah, akan mencuat, muncul hal-hal yang jelek ini tadi dari ucapan dan perbuatannya, ya. Akan muncul dari perbuatan dan ucapan-ucapannya. Sebagaimana juga yang niat-niat yang baik itu pun, kalau memang dia mengharapkan ridha Allah, akan dibimbing oleh Allah untuk dia mengerjakannya. Faqullu miyassar lima khuliqalah. Maka perhatikanlah Allah, ayat-ayat yang Allah mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah ini sangat banyak. Ya, kalau orang-orang salaf ini orang terbaik dari umat ini, para sahabat salafun salih radhiyallahu anhum merasa takut dengan ayat seperti itu, nahnu ahaqqu bihim. Ya, kita lebih berhak untuk takut daripada dalam hal masalah seperti ini daripada mereka. Qala umma qala, kemudian Allah berfirman, mustadillan bidalil aqli ala amma ilmihi. Dia menunjukkan dengan logi, secara logika tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq? Apakah dia tidak mengetahui apa yang dia ciptakan? Siapa yang dia ciptakan? Faman khalaqal khalqa wa atqanahu wa ahsanahu kaifa la ya'lam? Jadi zat yang telah menciptakan makhluk, mengokohkannya, membuatnya menjadi bagus, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Allah yang menciptakan kita. Perasaan-perasaan kita, memberikan kemampuan kepada kita, memudahkan semua perangkat daripada tujuan daripada diri kita untuk melakukan perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan, bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui? Maka ingatlah, hal-hal yang seperti ini kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka diingatkan oleh para ulama. Nah, ketika kita sendirian pun sesungguhnya kita tidak dalam keadaan sendirian. Beradab kepada Allah itu lebih utama. Maka, nah, walaupun kita dalam keadaan mungkin mandi, berada di dalam khala, mirhab, layak untuk kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa huwa al-latiful khabir, dia maha halus lagi maha mengetahui secara detail. Alladhi latufa ilmuhu wa khabaruhu, yang sangat halus lembut ilmu dan khibrahnya. Hatta adraka as-sarair wadh-dhamair, sampai Allah menangkap, ya, mengetahui perkara-perkara rahasia dan yang tersembunyi. Al-khabaya wal-khafaya, yang paling sudut sekalipun dan yang paling tersembunyi sekalipun, yang paling dalam, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-huyub, yang tidak terjangkau oleh dan tidak terdeteksi oleh siapapun makhluknya. Wa huwa alladhi ya'lamu sirra wa akhfa, dan dialah yang mengetahui rahasia dan apa yang disembunyikan oleh kita. Kemana kita mau lari? Punya niat-niat yang buruk, punya keinginan-keinginan yang jelek. Nah, qad wa min ma'ani al-latif, di antara makna-makna al-latif, nama Allah al-latif, annahu alladhi yautifu bi'abdihi wa walihi, yaitu yang lembut kepada hamba-hambanya dan wali-walinya. Bagaimana sih bentuk kelembutan Allah kepada hamba-hambanya dan wali-walinya ini? Fayasuku ilaihil bir wal ihsan min haitsu la yash'ur, Allah giringkan kepada dia, Allah datangkan, Allah dekatkan kepada hambanya, walinya itu, ketakwaan dan kebaikan-kebaikan dari sisi yang dia tidak tahu, dari arah-arah yang tidak disadari oleh hamba tersebut. Mudah, nah, dia untuk melakukan kebaikan, padahal mungkin dia berat untuk melakukannya. Seakan-akan itu, nah, enggak mungkin dia bisa apa mampu untuk melakukannya, tapi Allah giring, Allah bimbing, Allah beri taufik dia untuk mendekatinya, untuk melakukannya. Mudah, berhasil. Nah, ini kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Yusuf misalnya, nah, dalam keadaan seperti itu, terlunta-lunta di negeri yang jauh, ya, kemudian diperlakukan sebagai budak sampai pada akhirnya beliau menjadi pembesar di negeri Mesir. Nah, wa ya'simuhu minasyarr, Allah menjaganya dari kejelekan. Min haitsu la yahtasib, Allah melindunginya dari kejahatan, kejelekan, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ingin untuk melakukan sesuatu yang jelek, muncul keinginan, dorongan untuk melakukan perbuatan yang keji, mungkar, untuk sesuatu yang salah, tapi dia ditahan oleh Allah. Ditahan oleh Allah. Ada dorongan untuk itu, tapi dia diingatkan oleh Allah. Banyak hal. Nah, wa yarqubuhu ila atau wa yurtihi ila a'la al-maratib, dan Allah naikkan dia pada tingkatan yang tertinggi, bi asbabin, dengan berbagai sebab, la takun minal abdi ala balin, yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dia mengira bahwa dia akan mampu melakukannya, tapi ternyata tidak. Tapi ketika dia mungkin punya keinginan dalam keadaan dia tidak melakukan sesuatu, Allah bimbing dia kepada yang diridhai oleh Allah, mendekat kepada Allah, melakukan suatu ketaatan yang mungkin bagi orang yang seperti dia berat untuk melakukannya, tapi dia mudah. Hatta innahu yudhiquhul makarih, bahkan sampai Allah memberikan dia sesuatu yang tidak dia sukai, musibah, bala pada dirinya. Lihat wasala biha ilal mahab al jalilah, untuk dia mendapatkan sampai pada tingkatan yakni sesuatu yang sangat disukai, yang sangat besar, yang sangat agung. Wal maqamat an-nabilah, kedudukan-kedudukan yang mulia. Dan ini terjadi. Terjadi Nabi Daud alaihi salam, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa. Ditimpakan, dicicipkan oleh Allah kepada mereka alaihi salatu wassalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Nabi Musa tanpa sengaja, yakni memukul seorang Tibeti, Mesir asli, tewas. Takut beliau, luar biasa takutnya, menyesal. Karena memang tidak bermaksud. Seperti yang kita tahu, Nabi Musa bisa mengangkat tutup sumur yang disebutkan dalam yani apa? Surah Al-Qasas itu di Madian, itu bisa diangkat 10 orang, beliau mengangkatnya sendirian. Bayangkan bagaimana beliau inginnya menempeling orang, tapi ternyata orang itu mati. Kuat luar biasa. Nah, misal kemudian beliau lari dalam keadaan takut juga, nah sampai akhirnya kemudian Allah berikan naik pada tingkatan yang sangat agung dan sangat mulia. Dan ini terjadi. Maka nah yang seperti ini bukan artinya bukan dengan apa namanya latihan yang secara zahir, tapi yang dia perbaiki, yang dia dekatkan untuk mendapatkan seperti ini hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia merasakan dan yakin bahwa dia senantiasa di hadapan Allah. Ini dia akan mendapatkan dia khasyah. Banyak hal yang dia tidak sangka-sangka. Bahkan ilmu yang dia dapat apa? Nah, pemahaman pun dia akan dapatkan yang seperti ini. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah berikan kemudahan dia untuk mendapatkan pemahaman ilmu yang belum dia dapatkan di dalam lembaran-lembaran kitab ketika dia mengamalkan ilmu tersebut. Sedikit sederhana, mungkin satu ayat ini, sepotong ayat ini maklum yang dia pahami maksudnya, kemudian dia terapkan, Allah berikan dia taufik untuk mendapatkan ilmu yang lain lagi yang belum dia temukan, yang belum dia dapatkan, belum dia baca. Itu semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sangat sulit, tapi itu menjadi mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah mereka yang mendapatkan kemudahan tersebut? Nah, ini bulan-bulan Ramadan, hari-hari di bulan Ramadan ini, ini latihan buat kita untuk mempertebal rasa khasyah kepada Allah. Kita sudah cukup banyak untuk mengenal tentang siapa Allah, kekuasaannya. Di ayat yang pertama Allah tunjukkan tentang kekuasaannya, keagungannya, kebesarannya, bahwa semua urusan kita ada di tangan Allah. Nah, ayat-ayat ini tentang rububiyah Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kita diingatkan tentang orang-orang ini bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, punya rasa khasyah. Nah, khasyah ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Maka kita di dalam riwayat doa-doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kita untuk minta kepada Allah khasyah. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Minta kepada Allah rasa khasyah, baik dalam keadaan ghaib, kita dalam keadaan sendirian, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Nah, dan walaupun ini ketika kita bersama orang banyak. Khasyah itu seperti disebutkan oleh beliau rahimahullah di sini, la yuqdimuna ala ma'asihi wa la yuqsiruna fi ma amara bih. Tidak dia berani melakukan ini kedurhakaan kepada Allah walaupun tidak ada yang melihat, dan dia tidak kurang di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya salat malam sendirian, tidak ada yang tahu, mungkin bersembunyi, tapi dia sempurnakan. Betul-betul dia merasakan dirinya berada betul-betul berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu yasar lima khulqalah, dan masing-masing kita dimudahkan kepada apa kita diciptakan. Nasallallahu alaihi taufik lima yuhibbu wa yardha. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.